Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullah jami'a alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-37, bab man ata'al dama wal umara fi tahrimi ma akhallallah aw tahlili ma haramallah faqadit takhudum arbaban min dunillah. Bab yang menjelaskan barang siapa yang menaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh berarti dia telah menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Lalu muallif rahimahullah pada bab yang ke-38 beliau membuat bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Sebelum kita memasuki bab yang ke-38 untuk melengkapi pembacaan kita pada bab yang ke-37, insyaallah kita akan membaca fihi masail. Di dalam bab yang ke-37 ada beberapa pelajaran. Qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala fihi masail, di dalam bab ini, itu bab yang ke-37 yang telah kita baca pada beberapa pertemuan, kata beliau di dalamnya ada masail, beberapa permasalahan, beberapa pelajaran, dan sebenarnya fi masa inilah kesimpulan atau pelajaran dari apa yang disebutkan dalam bab. Maka tentunya kita ketika kita membaca fi masail, insya Allah adalah mengulangi lagi apa yang kita baca pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, walaupun mungkin ada tambahan-tambahan. Al-Ula, pelajaran yang pertama, masalah yang pertama atau pelajaran yang pertama, tafsiru ayatin nur. Tafsir dalam ayat surah Nur, ayat yang ke-63, yaitu firman Allah Ta'ala, fal yahdalil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ini telah kita jelaskan. Mu'alif rahimahullah menyebutkan asar dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengambil dalil dengan ayat ini ketika melihat keanehan yang beliau ingkari pada suatu kaum yang mereka telah mengetahui sahihnya sanad, sahihnya hadis, ternyata lebih memilih pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri adalah menyisi hadis yang sahih. Lalu beliau membaca ayat ini, berdalil dengan ayat ini, berhati-hati orang-orang yang menyisi perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Beliau jelaskan fitnah adalah syirik. Karena ketika orang dalam hatinya ada zaih, maka dikhawatirkan akan binasa. Insya Allah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. As-saniyah, pelajaran yang kedua, tafsiru ayati bara'ah. Tafsir ayat dalam surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah, ayat yang ke-31, yaitu firman Allah Ta'ala, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Itu mereka, ahlul kitab, menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbab, sesembahan selain Allah. Mu'alif juga telah menyebutkan hadis dari riwayat Adi bin Hatim, yang dimaksud menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai sembahan Allah adalah ditaati, diikuti ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti. Ini makna beribadah kepada ulama, beribadah kepada orang soleh adalah taat, taat di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita jelaskan. As-salisah, pelajaran yang ketiga, tanbihu, at-tanbihu ala makna al-ibadah allati angkaraha adi. Peringatan atas makna ibadah yang diingkari oleh Adi. Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu dalam surat At-Taubah, awalnya Adi mengingkari karena Rasulullah membaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim. Beliau sebenarnya orang Nasoro, lalu masuk Islam. Beliau mengingkari, beliau mengatakan la na'buduhum, Rasulullah kami tidak beribadah kepada mereka. Lalu Rasulullah menjelaskan, bukankah mereka mengharamkan apa yang kalian mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian ikuti? Dan bukankah mereka ulama dan ahli ibadah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian ikuti? Kata Adi, bala, iya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Dzalika ibadatuhum, itu yang dimaksud beribadah pada mereka, yaitu mengikuti ulama ahli ibadah ataupun umara di dalam menyisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan ibadah, yaitu ketaatan. Yang keempat, ar-rabi'ah, tamsilu Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Bi Abi Bakrin wa Umar wa tamthilu Ahmad bi Sufyan. Pelajaran yang keempat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengumpamakan dengan Abu Bakar dan Umar, yaitu ketika menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abu Bakar dan Umar tetap memilih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu afdalul ummah ba'da nabi anbiya, umat yang paling afdol setelah para nabi. Kita tahu Umar bin Khattab, manusia paling afdol setelah Abu Bakar. Tapi ketika keduanya menyelisih Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan hampir-hampir batu itu turun dari langit pada kalian. Saya menyampaikan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Begitu juga tamsilu Ahmad. Imam Ahmad mengumpamakan kepada Sufyan. Ini hanya perumpamaan, bukan hanya Sufyan saja. Dan Sufyan di zaman Imam Ahmad manusia yang termasuk mulia, imam. Tapi ketika seorang kaum atau suatu kaum mengetahui hadis yang sahih, mengetahui sanad yang sahih, hadis yang sahih, lalu memilih perkataan Sufyan As-Sa'ri, seorang ulama, seorang imam, Imam Ahmad mengatakan berhati-hati. Beliau menyebutkan ayat, hendaknya berhati-hati orang yang menyisi perintah Allah akan menimpa pada fitnah dan adab yang pedih. Maka kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, idza kana, ini Abu Bakrin wa Umar la yumkin ayyu'aridu qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biqaulihima Wa ma baluka biman arada qalan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ay ala bi qawli man dunihima. Apabila Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab tidak mungkin ingin menyelisih sabda Nabi SAW, walaupun pendapatnya berbeda dengan Rasulullah SAW dalam masalah haji, tapi beliau berdua enggak ingin menyelisih karena beliau berijtihad, beliau mempunyai sisi pandang. Orang yang haji dianjurkan haji ifrad, dan Rasulullah SAW menganjurkan supaya haji tamattu. Dan Abu Bakar dan Umar mempunyai sisi pandang. Harapannya agar supaya agar manusia umat Islam itu sering ke Baitullah. Ada umrah, di samping haji ada umrah. Tapi ini menyelisih sabda Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas mengingatkan dengan kerasnya. Ini. Beliau juga Sufyan As-Sauri enggak ingin menyisi Rasulullah SAW. Tapi namanya manusia, boleh jadi pendapatnya menyisi sabda Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah SAW. Itu Imam Ahmad pun begitu pengingkaran dengan keras. Kata beliau, fama baluka. Bagaimana menurut pikiran kamu jika ada orang yang betul-betul menyelisih sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena ingin mengikuti selain keduanya? Fahuwa asyad wa akbah. Ini lebih berat dan lebih buruk. Wa kadzalika mislul al-Imam Ahmad bi Sufyan ats-Tsauri wa ankara 'ala man akhadha bi ra'yihi wa taraka ma sahha bi al-isnad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wastadalla bi qouli ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Bagi juga Imam Ahmad memisalkan dengan Sufyan As-Sauri. Bukan hanya dengan Sufyan, itu memisalkan saja karena keutamanya Sufyan waktu itu sebagai imam. Dan beliau mengingkari orang yang mengambil pendapat Sufyan As-Sauri lalu meninggalkan apa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu yang sahih dari Rasulullah SAW, tapi memilih pendapatnya Sufyan. Beliau ingkari dengan membaca, dengan berdalil dengan firman Allah taala dalam surah An-Nur. Ini pelajaran penting. Kita beragamalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beragamalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti siapapun kalau menyisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting dalam beragama kita. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, dalam Majmu' Fatawa jilid yang ketiga halaman ke-415, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qad rawaina an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu sa'ala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma faqala anta ala millati aliyin أو ملة عثمان فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Ini seorang salaf, salaful ummah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sungguh kami meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas, sama-sama sahabat ini. Kata Muawiyah, kamu di atas agamanya Ali bin Abi Thalib atau kamu di atas agamanya Utsman bin Affan? Sama-sama sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau berkata, "Lastu. Aku tidak di atas agamanya Ali dan juga tidak di atas agamanya Utsman. Akan tetapi aku di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita tahu Ali bin Abi Thalib, Utsman tidak memiliki agama Rasulullah SAW. Ali mengikuti agama Rasulullah SAW. Utsman mengikuti agama Rasulullah SAW. Tidak memiliki. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tidak memiliki Rasulullah SAW. Bahkan empat-empatnya min khulafa'ir rasyidin. Yang Rasulullah SAW menasihati, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ini nasihat Rasulullah SAW. Ketika terjadi khilaf, perselisihan. Ini wajib bagi kalian, kata Rasulullah SAW, dengan sunnahku, jalanku, dan jalan khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Dianjurkan untuk mengikuti jalannya mereka. Tapi ketika ditanya, kamu mengikuti Ali atau Utsman? Kau mengikuti agamanya Ali atau Abu Usman? Apa kata Abbas? Saya tidak mengikuti Ali, tidak mengikuti Utsman. Saya tidak mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, sikap salafi. Karena berbahaya kalau sampai ada asabiyah. Saya bersama Ali, yang lain saya bersama Utsman. Saya bersama Ali, saya bersama Utsman. Berbahaya. Akhirnya bukan lagi kebenaran, tapi Ali dan Utsman. Ali dan Utsman, begitu. Begitu juga ketika Al-Ansar dan Muhajirin. Nama yang mulia. Oh, sebutkan dalam Al-Quran istilah Ansar dan Muhajirin. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Tapi ketika terjadi perselisihan antara orang Muhajirin dan orang Ansar, lalu yang Muhajirin menyeru, ya lil Muhajirin. Yang Allah mengatakan, ya lil Ansar. Masing-masing memanggil kelompoknya. Muhajirin memanggil orang Muhajirin. Yang Ansar memanggil orang Ansar. Ansar nama mulia, adalah nama yang mulia. Dan orang-orang yang mulia. Orang yang utama. Orang-orang yang mempunyai keutamaan. Tapi ketika digunakan untuk panggilan yang seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, adak wal jahiliyah tad'aun wa ana baina adhurikum aw kama qala. Apakah kalian masih menyeru seruan jahiliyah? Sedangkan aku ini masih di tengah-tengah kalian. Coba ini. Yang disuruh orang muhajirin, orang-orang mulia yang dipanggil. Yang disuruh orang-orang utama, orang muhajirin. Sahabat yang paling utama orang muhajirin. Begitu juga orang-orang sor yang dipanggil. Tapi ketika dikhawatirkan akan membawa kepada asabiyah, bukan lagi melihat siapa yang benar, siapa yang salah ketika terjadi perbedaan. Tidak lagi melihat siapa yang benar, siapa. Al-muhim yang muhajirin kumpul dengan muhajirin, yang ansor dengan ansor, enggak lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ini berbahaya di sini. Bukan lagi al-haq yang diikuti, tapi karena ini muhajirin saya ikut, ini muhansor ini saya ikut. Nah, begitu juga kita Ibnu Abbas katakan, anta ala millata Aliin au millata au millata Utsman. Ibnu Abbas dengan tegasnya, lastu ala millati Ali walam ala millati Utsman. Bal ana ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mestinya salafi seperti itu. Kamu ikut siapa? Ikut fulan atau ikut fulan? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang sudah. Anda ikut siapa? Anda ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman sekarang ini. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, semuanya khulafaur rasyidin. Yang Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengikuti jalannya mereka. Tapi ketika menjadikan asabi atau fanatik atau meninggalkan kebenaran, dilarang. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi kaidah atau bimbingan atau taujiah, ini penting bagi kita semua lebih zaman sekarang ini. Beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang ke 28 halaman ke-17, kata beliau, qala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza waqa'a baina muallimin wa muallim au tilmid wa tilmid au muallim wa tilmid husumah wa musyajarah. Ini. Dan apabila terjadi perselisihan, perbedaan, permusuhan antara mu'alim dengan mu'alim. Ini mu'alim sifat ya, bukan nama. Mu'alim sifat ini, bukan mu'alim sebagai isman, ismun bukan, sebagai sifat. Antara mu'alim dengan mu'alim, berselisih. Antara tilmid dengan tilmid, murid dengan murid. Mu'alim itu pengajar ya. Antara pengajar dengan pengajar terjadi perselisihan, permusuhan. Murid dengan murid terjadi perselisihan, ini sama ini perselisihan umpamanya. Atau guru mu'alim dengan tilmid, guru dengan murid berselisih. Kalau terjadi semacam itu, beliau sudah mengingatkan ini. Beliau sudah memberi nasihat di sini. Ini. Apa kata beliau? Lam yajuz li ahadin ayyu'ina ahadahuma hatta ya'lama al-haqqa. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menolong salah satu keduanya sampai dia mengetahui yang benar. Saya mengetahui kebenaran. Enggak boleh. Guru ini A, guru B selisih. Ah sudah, itu aja ikut A saja. Saya ikut B saja. Enggak. Tidak boleh. Tidak boleh nolong ini, tidak boleh nolong ini. Murid sama murid, ini sama ini. Berselisih. Saya enggak boleh nolong ini atau ini. Oh, ini teman anak saya, ini teman anak saya tolong. Enggak. Enggak boleh, kata beliau. Sampai tahu kebenaran, kata beliau. Wala yu'awinuhu bil jahli wal wala bil hawa. Dan tidak boleh membantu ta'awun dengan kebodohan dan hawa nafsu kepentingan. Enggak tahu apa-apa, ya sudahlah saya ikut A saja. Oh, saya ikut B. Nah. Oh, enggak tahu. Ya sudah, diam. Bal, kata beliau. Bal yanduru fil amri. Akan tapi dilihat perkaranya apa. Ternyata murid sama murid hanya permasalahan OT-OT umpamanya. Udah dibelak, ternyata apa usahanya? Cuma OT-OT. Tahu OT-OT? Ustaz Khalid. OT-OT itu bakwan. Cuma masalah OT-OT dibelak. Lihat dulu masalahnya apa. Guru ini berselisih. Lihat masalahnya apa sih? Lihat dulu. Jangan langsung, ah sudahlah saya ikut ini. Oh sudah saya ikut ini. Nih nasihat beliau. Terus kata beliau. Ini masih terus. Nah. Wa idza tabayyana lahu al-haqqu apabila telah jelas baginya kebenaran. Oh, masalahnya ini. Masalahnya OT-OT. Terus ternyata itu alasannya si A diambil si B. Berarti siapa yang benar? Hah? A. Ternyata OT-OT-nya si A, B ambil. Umpamanya. Oh, jelas masalahnya. Ana al-muhiq minhuma alal mubtil, maka bantu yang benar. Dari keduanya atas yang batil. Oh, sini OT-OT-nya saya ambil. Kembalikan ke A. Umpamanya. Sawa'un ini kanal muhiku min ashabi au ashabi wari. Baik yang benar itu dari temannya ataupun teman yang lainnya. Jangan ternyata OT-OT-nya si A, tapi B teman saya. Aduh, gimana ini ya. Akhirnya lah kamu sih salah sih. Naruh OT-OT di sini ya diambil, dibela. B-nya. Kenapa temannya? Akhirnya dicari-cari kesalahannya. Akhirnya yang A dicari-cari kesalahannya kenapa? Karena B temannya dia. Nah ini sudah enggak beres ini. Bil hawa. Kepentingan. Cari-cari. Akhirnya yang dimarahi yang A. Kamu enggak beres. Kamu itu enggak pecus. Gitu. Gara-gara OT-OT. Dikatakan enggak pecus lagi. Alhamdulillah. Ini Contoh saja nih ya, contoh ya. Contoh saja nih. Wasawaun ini sekarang. Kanal mobil min ashabi au ashabi khairihi. Atau sebaik atau baik yang salah itu dari temannya. Atau teman orang lain. Ya jangan diikuti yang salah. Ya dikatakan salah. Ternyata yang benar OTOT-nya B. Walaupun teman saya, ya saya marahi. Nah, itu benar. Ya, benar. Ini penting. Kenapa kata beliau, beliau menyebutkan ilatnya? Kenapa harus begitu? Harus mencari yang hak, bukan orangnya tapi kebenarannya. Beliau sebutkan di sini ilatnya ini. Wa yakunul maqsud ibadatullah wahdah wa ta'atul rasulihi wattiba'il haqqi wal qiyami bil qist. Bil qist. Ini ilatnya ini. Kenapa kita harus tidak mihak ini, tidak mihak itu, tidak nolong ini, tidak nolong itu, harus memahami perkaranya apa? Harus dicari mana yang benar, diperhatikan dulu, karena ini ilatnya. Karena yang dituju, yang dimaui, yang diinginkan adalah ibadah kepada Allah. Kita beragama, kita mengikuti manhaj salaf, ingin beribadah kepada Allah. Bukan ingin ikut fulan dan ikut halan, bukan. Ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti kebenaran dan menegakkan keadilan. Ini penting. Tapi kalau sekarang mengikuti seseorang selain Rasulullah sallam, baik sahabat, baik Abu Bakar Umar, baik Ali Utsman, kan enggak masuk. Enggak semuanya benar. Ada kelirunya. Kalau saya bersama A, apakah A semuanya benar? Saya bersama B, apa B benar semua? Boleh jadi dalam perkara sesuatu A yang benar, tapi perkara yang lain B yang benar. Tapi kalau kita mengikuti yang benar, ya kita ambil yang benar sama A, ya kita ambil. Yang benar sama B, ya kita ambil. Wong yang kita ikuti kebenaran, bukan orangnya. Apakah dalam satu masalah, ini prinsip ini, dalam satu masalah A benar, apakah menjadi benar terus A dalam semua masalah? La. Apakah sekarang B salah dalam satu masalah, berarti salah terus B? La. Ini penting. Lah kalau sudah kita menisbatkan A saja, berarti benar salah bersama A. Berarti kalau tahu salah, ya sudah diam saja. Kalau B yang benar, diam saja. Kalau nanti A, B salah, ini salah, ini salah. Begitu kalau kita ikut B. Kalau benar, ini A salah, salah. Kalau B salah, diam. Nah, kita ikuti yang benar. Kita ikuti yang benar. Kita tujuan apa? Tujuannya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ingin beribadah kepada Allah. Kita berjalan di atas manhaj salaf. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Ini karena beribadah kepada Allah. Bukan kepada fulan. Bukan kepada alan. Bukan kepada muallim. Bukan kepada tilmid. Bukan. Tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sudah azan. Al-Hamisah. Tahawul ahwal ila hadil ghayah hatta sara indal aksar ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal watusamma al-wilayah Wa ibadatul ahbar hiyal ilmu wal fiqh. Summa tahayyaratil ahwal ila an ubida min dunillah man laysa minas salihin. Wa ubida bil makna tsani man huwa minal jahilin. Pelajaran yang kelima. Sebenarnya sudah kita baca ini ketika kita membaca penjelasan Syekh Abdul Rahman Al-Isai dalam Fathul Majid. Beliau sebutkan ini masalah yang kelima. Tahawwalul ahwal atau tahayyarat ahwal, telah berubah keadaan. Ila hadhil hoya, sampai pada puncaknya ini. Sehingga jadilah menurut kebanyakan beribadah kepada pendeta, kepada ulama atau ahli ibadah dikatakan amalan yang paling afdol, yaitu menaati ulama dalam maksiat dikatakan amalan yang paling afdol. Cinta kepada ulama alasannya. Sampai tabaruk kepada kuburannya orang soleh, ibadah paling afdol. Coba. Bernadar berkuburannya orang soleh, ibadah yang paling afdal. Allah musta'an. Sudah keadaannya sudah. Bukan hanya menaati ketika masih hidup. Bukan hanya menaati ketika masih hidup dalam maksiat kepada Allah. Sampai ketika sudah mati, sudah meninggal, masih diibadai. Waktu sama al-wilayah, dinamakan wali. Ada wali kutub. Ada wali dunia. Nah, ini digambar lagi, dipasang di sebagian masjid gambar-gambar wali berbagai macam. Allah musta'an. Wa ibadul ahbar, dan beribadah kepada ahbar. Aduh, ibadah sekarang. Ahbar ulama, afan. Hiyal ilmu fal fiqh, dikatakan ilmu dan fikih. Jadi mengikuti ulama dan dalam menyelisih dalil dikatakan itu ilmu. Dikatakan itu fikih. Bahkan sampai tingkatan kalau orang cari dalil dimarahi. Dibenci. Cukup sudah. Ini perkataan ulama. Ini perkataan kiai. Sudah, enggak usah cari dalil. Dimarahi. Alasannya apa? Kiai lebih tahu dalil daripada kamu. Ulama lebih tahu dalil daripada kamu. Ya kita siap, ya memang lebih tahu dalil. Maka kita tadi tanya dalilnya. Karena ulama lebih tahu dalil. Iya kan? Ya cari tanya dalil kepada ulama. Bukan kepada pendagang. Nggak saya sebutkan. Kalau pedagang saya sebutkan. Kadang pas di sini ada pedagangnya. Nah, ini. Ya namanya ulama lebih tahu dalil. Maka kita tanya pada ulama dalilnya mana. Kalau pendapat ini. Kalau nggak nyebutkan dalil, ya tidak diikuti. Kiai lebih tahu dalil. Iya, kiai lebih tahu dalil. Maka kita tanya dalilnya mana kiai pendapat semacam ini. Karena kiai lebih tahu dalil. Tapi ketika tidak menyebutkan dalil, ternyata kita tahu dalilnya yang jelas menyelisih pendapatnya ulama atau kiai, ya kita ikuti dalil. Tapi tetap kita menghormati ulama dan kiai. Kita hormati yang di atas sunnah. Yang ahlus sunnah. Summa tahayyaratil ahwal ila an ubida min dunillah man laysa minas salihin. Kemudian berubah keadaannya sampai tingkatan lebih parah lagi. Yaitu apa? Yang diibadai selain Allah bukan lagi orang saleh. Bukan orang saleh, bukan ada ilmu yang diibadai. Yaitu diibadai makna yang pertama, yaitu taat, mengikuti. Bukan lagi orang soleh, bukan lagi ahlul ilmu. dan dia termasuk di orang-orang bodoh. Hanya kenapa? Karena pimpinannya, karena tokohnya. Oh, ini pimpinan kita, masa kita enggak ikuti? Oh, ini sudah bahaya ini. Pimpinan apa? Kita beragama bukan main-main ini. Kita beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah ibadatullah wahdah. Walaupun pimpinan kita, walaupun pimpinan jamaah kita, umpamanya kalau ada jamaah, kita enggak punya jamaah insya Allah. Ada kelompok bukan kelompok. Tapi akhirnya seperti itu karena sudah jadi pimpinan. Pimpinan jamaahnya atau kelompoknya atau tarekatnya, akhirnya apa? Diikuti terus. Walaupun enggak jelas ilmunya dari mana, enggak ketahuan solehnya, bahkan ada yang nampak tidak solehnya, kemaksiatnya diikuti. Ini kata beliau sudah lebih parah lagi. Sedangkan mengikuti ulama saja, mengikuti orang soleh saja, menyelisih syariat, itu bisa menjadikan beribadah pada ulama. Lebih-lebih bukan hanya ulama, bukan hanya orang soleh. Ini pelajaran penting. Ini penting sekali bab ini. Perlu kita pahami. Kita ulang-ulangi lagi. Kita murojaah. Bab ini bab sangat penting bagi kita. Lebih zaman sekarang ini zaman fitnah, Allah musta'an. Kadang seorang enggak mau meniti lagi. Akhirnya apa? Ya sudahlah. Saya sudah tenang dengan ini. Saya sudah tenang dengan fulan. Saya sudah tenang dengan alan. Kita tanya, tujuan kamu apa? Beribadah kepada Allah? Mengikuti Rasulullah? Mengikuti kebenaran atau apa? Orang akan tenang kalau beribadah pada Allah di atas syariat Allah, itu baru tenang. Orang akan tenang kalau beribadah pada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, itu baru tenang. Itu baru tenang. Mengikuti siapa saja enggak akan tenang insyaallah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita akan tenang kalau kita yakin kita itu beribadah pada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kebenaran yang kita yakin itu benar. Itu baru tenang. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk melengkapi pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh muallif rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-38. Masih berkaitan dengan bab yang ke-37. Masih ada kaitannya, kan, tapi lebih khusus daripada bab yang ke-37. Lebih khusus lagi, tapi masih berkaitan dengan menaati, taat, ibadah dalam ketaatan. Nah, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.